Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, pada sesi kedua ini mungkin sesi terakhir kita membahas kitab ini karena mungkin sekarang juga selesai insyaallah, sehingga asar nanti kita masuk kepada kitab kedua yaitu Dumu'us Shalihin atau air mata orang-orang soleh. Tadi kita sudah selesai membahas pasal ke-8 yang menerangkan tentang beberapa faedah dari istighfar. Sekarang kita masuki pasal yang ke-9. Afdalu waqtin lil istighfar. Waktu yang paling utama untuk beristighfar. Istighfar di setiap saat adalah disyariatkan. Kapan saja, selama 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 30 hari dalam sebulan. Berkata Luqman kepada anaknya, "Ai bunayya, awid lisanaka, Allahumma gfirli fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fihin nasail." Wahai anakku, biasakan lisanmu untuk mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Biasakan lisanmu seperti itu. Karena Allah memiliki beberapa saat yang di saat-saat tersebut orang yang meminta kepada Allah tidak akan ditolak. Tapi saat tersebut kita tidak ketahui kapan. Makanya lebih sering kita istighfar, lebih bagus dan mungkin lebih besar kemungkinannya untuk berbarengan dengan saat tersebut. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Istaghfirullaha fi kulli waqtin fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah." Beristighfarlah kalian kepada Allah di setiap waktu, karena sungguhnya kalian tidak tahu kapankah turunnya ampunan Allah. Jadi dua ucapan Luqman dan Hasan Al-Basri tadi menjelaskan bahwa istighfar itu disyariatkan kapan saja di setiap waktu. Akan tetapi waktu yang paling utama untuk beristighfar berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah adalah waktu sahur, yaitu waktu menjelang terbitnya fajar, kira-kira sepertiga terakhir dari setiap malam, sepertiga malam terakhir. Adapun ayat yang menjadi dalil tentang hal itu adalah pertama surah Ali Imran 15-17. Allah berfirman, "Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad." Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ada surga, surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan ada istri-istri yang suci dan keriduan dari Allah, dan Allah Maha melihat kepada setiap hamba, yaitu orang-orang yang berkata, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau, maka ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pelihara kami dari azab neraka. Mereka adalah orang-orang yang sabar, yang jujur, yang taat, yang berinfak, dan yang beristighfar pada waktu sahur. Ayat ini menjelaskan pada waktu sahur istighfarnya, bukan sambil sahur, tapi pada waktu di saat biasanya orang makan sahur, yaitu pada waktu fajar, sebelum fajar terbit. Adapun yang dimaksud as-sabirin, orang-orang yang sabar, maksudnya sabar di sini disebut di dua perkara, yaitu sabar di atas ketaatan dan sabar dalam menjauhi segala yang diharamkan. Mestinya ada satu tambahan lagi, itu sabar dalam menerima takdir Allah yang buruk. Adapun as-sadiqin, orang-orang yang benar atau yang jujur, baik benar akidahnya maupun ucapannya. Adapun orang-orang yang qanitin, yaitu orang-orang yang taat. Adapun yang munfiqin, orang-orang yang berinfak, maksudnya infak di dalam ketaatan, bukan infak di atas keburukan. Ayo infak nyumbang umpamanya untuk mengadakan dangdutan, itu bukan infak. Berkata Ibnu Qutaibah, yakni bin nafaqatis sadaqah, yaitu nafaqah berupa sadaqah. Lalu wal mustaghfirina bil ashar adalah orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur, artinya menjelang fajar. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua, surah Adz-Dzariyat ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam surga-surga dan mata air-mata air. Mereka mengambil apa-apa yang diberikan oleh Rabb mereka, yaitu oleh Allah. Mereka sebelum itu waktu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, artinya tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur atau pada waktu dini hari mereka beristighfar. Dalam ayat ini Allah mensifati mereka, orang-orang bertakwa, dengan bangun malam dan beristighfar pada waktu dini hari. Berkata Imam Hasan Al-Basri, maddu salatahum ilal lail thumma jalasu yastaghfiruna allaha ay waqta sahar. Mereka melakukan salat sampai malam, kemudian mereka duduk dan beristighfar kepada Allah pada waktu dini hari. Demikian juga Allah menutup surah Al-Muzzammil, surat tentang qiyamul lail, sebab Al-Muzzammil tentang qiyamul lail, tahajud. Allah berfirman, Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Lalu di akhir surat tersebut pada ayat ke-20-nya wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat-ayat tadi menjelaskan waktu terafdol untuk meminta ampun atau beristighfar adalah di sepertiga akhir malam. Timbul pertanyaan, kenapa sepertiga akhir malam merupakan batasan terafdolnya waktu istighfar? Jawabannya terdapat dalam sebuah hadis kursi yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul may yad'uni fastajib lah may yas'aluni fa'utiyah may yastaghfiruni fa'aghfiru lah." Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu tersisa sepertiga akhir malam. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri permintaannya, dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku berikan ampunan. Dalam Sahih Muslim dikatakan yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awwal fayaqul anal malik anal malik anal malik man dhal ladhi yad'uni fastajibu lah man dhal ladhi yas'aluni fa'utiyah man dhal ladhi yastaghfiruni fa'aghfiru lah fala yazalu kadhalik hatta yadi al-fajr. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika waktu malam berlalu sepertiga yang awal, sepertiga malam yang awal. Lalu Allah berkata, akulah raja, akulah raja. Siapa yang meminta, yang berdoa kepadaku pada saat ini akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku saat ini akan aku berikan. Siapa yang beristighfar kepadaku saat ini akan aku ampuni. Terus-terusan demikian sampai terbitnya fajar. Yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia dengan cara turun yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh mentakwil makna dari turun, tapi kita ambil zahir dari hadis ini, tapi kita yakini cara turunnya Allah tidak sama dengan cara turunnya makhluk manapun. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samil basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun fala yazalu kadzalika hatta yadi al-fajr, terus-terus Allah menantang hamba-Nya untuk berdoa, meminta dan beristighfar sampai terbit fajar. Kata Imam An-Nawawi, di dalam hadis ini terkandung dalil tentang terbentangnya waktu turunnya rahmat dan kasih sayang Allah yang maha sempurna sampai terbitnya fajar. Dan di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk berdoa, beristighfar di seluruh waktu yang disebutkan tadi, yaitu malam-malam sampai terbitnya fajar. Dan di dalam hadis ini juga ada peringatan bahwa akhir malam bagi sholat doa dan istighfar serta yang lainnya berupa ketaatan itu kalau dilakukan di akhir malam lebih afdol, lebih utama, lebih munasib, lebih cocok, lebih cespleng dibanding di awal malam. Dalam hadis yang diterima dari Amr bin Anbasah, dia berkata, Rasul SAW bersabda, afdolus sa'ati jauful laylil akhir. Seutama-utama waktu adalah di kegelapan malam yang terakhir. Di kegelapan akhir malam, bukan malam terakhir. Dari Jabir, Nabi SAW bersabda, inna fil layli lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu laylah. Sesungguhnya pada waktu malam ada satu saat tidaklah seorang laki-laki muslim berbetulan pada saat itu dengan meminta satu kebaikan kepada Allah baik dari urusan dunia ataupun urusan akhirat kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta kepada orang itu, dan ini terus berlangsung setiap malam. Inilah waktu yang paling utama untuk istighfar, yaitu kapan? Sepertiga akhir malam. Inilah pasal yang ke-9. Pasal ke-10, kaidah dalam beristighfar. Di dalam beristighfar, kaidahnya disebutkan satu, pertama, jangan ragu, jangan asal-asalan, tapi harus yakin, harus pede dalam arti dengan sesungguh-sungguhnya. Karena hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zim fid du'a fa inna Allah sani'u ma sya'a la mukriha lahu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berdoa dengan doa begini, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau, kalau enggak mau mah enggak apa-apa gitu ya. Ya Allah rahmati aku kalau engkau memang mau memberi rahmat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi asal-asalan gitunya. Daik-daik hente-hente. Tapi pastikan doamu, karena Allah itu maha pelaksana apa saja yang dikehendakinya tanpa ada yang memaksa. Jadi seolah-olah kalau umpamanya Allah mau mengampuni kita silakan, enggak juga enggak apa-apa. Itu asal-asalan ya. Berkata Imam An-Nawawi, azmul mas'alah syiddatun fi talabiha wal jazmu min ghairi dha'fin fi talab. Yaitu memastikan atau meyakinkan permintaan artinya dengan sungguh-sungguh dalam memintanya, dengan kesungguh-sungguhan tanpa kelemahan dalam meminta. Jadi wala ta'liqu ala masyiatihi wa nahwiha, tidak boleh diserahkan tergantung kehendak Allah, tapi harus dengan keyakinan bahwa kita itu minta ampunan kepadanya. Ini makna pertama. Kedua, masih kata An-Nawawi, huwa husnul dhanni billahi ta'ala fil ijabah. Memastikan, meyakinkan, bersungguh-sungguh ketika istighfar adalah husnul dhon kita kepada Allah tentang akan diijabahnya istighfar kita. Karena dalam hadis kursi yang tadi kita bahas, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sangat tergantung kepada persangkaan hambaku kepada diriku. Jadi kalau kita menyangka bahwa istighfar kita ditolak oleh Allah, Allah akan tolak. Kalau kita menyangka bahwa istighfar kita akan diterima, Allah akan terima. Makna hadis ini adalah istihbabul jazmi fit talab wa karahiyatu ta'liq alal masyiah. Makna hadis ini adalah disunnahkannya untuk memastikan dalam meminta dan dimakruhkan menyerahkan dikabulkannya doa kepada kehendak Allah. Para ulama menyatakan sababu karahatihi annahu la yatahaqqaqu istimalul masyiah illa fi haqqi man yatawajjahu alaihi al-ikrah wallahu ta'ala munazzahun an dhalik. Sebab dimakruhkannya hal tersebut adalah karena tidak layak atau umumnya ya tidaklah penggunaan terserah engkau itu digunakan kecuali bagi pihak yang dipaksa dan Allah tidak ada yang memaksanya, Allah disucikan dari hal itu. Itulah kaidah dalam beristighfar pada pasal yang ke-10. Pasal terakhir ke-11. Ayyuhuma afdal, tasbih am al-istighfar? Mana yang lebih utama? Tasbih atau istighfar? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kepada gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pertanyaan serta jawabannya itu dituliskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus-Sayyib. Kata Imam Ibn Qayyim, wa qultu li Syekhul Islam Ibn Taimiyah yauman su'ila ba'du ahli al-ilm ayyuma anfa' lil 'abdi at-tasbih awil istighfar. Aku bertanya pada suatu hari kepada Syekhul Islam, para ahli ilmu ditanya, mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, apakah tasbih atau istighfar? Maka beliau menjawab, idza kana thawbun naqiyan falbakhur wa ma'ul warad anfa'ulahu wa idza kana danasan fassabun wal ma'ul har anfa'ulahu faqala li fa kaifa wa thiyabu la tazalu dan la tazalu dansahu au danasahu ya danasahu. Kata Syekhul Islam, apabila pakaian itu sudah putih bersih, maka bakhur dan air yang dingin, bakhur itu semacam wangi-wangian yang berasal dari kulit pohon tertentu gitu ya. Kalau di kita kulit pohon di Kalimantan itu apa? Cendana yang wangi. Nah itu kulitnya itu disimpan aja di atas bara api. Akhirnya itu terbakar terpanaskan menimbulkan asap. Asapnya itu wangi. Itu namanya bakhur. Dan wanginya itu rada-rada mirip-mirip wangi kemenyan. Dan persis menyan, kalau menyan berupa batu kayak gitu ya. Kemudian dipurulukan, ditaburkan ke atas bara, baru mengepul, fungsinya untuk berkomunikasi dengan setan. Pelakunya para dukun. Kalau bakhur itu berupa kulit kayu cendana atau yang sejenis itu, disimpan di atas bara, lalu terbakar, lalu mengepulkan asap wangi, walaupun wanginya rada mirip kemenyan. Kalau di Saudi, kalau setiap hari Jumat jam 11 sebelum ini, itu si apa bakhur itu dinyalakan, dibakar, lalu diedarkan ke seluruh ruangan masjid agar wangi. Pas ada orang yang masuk, gitu ya, si petugas itu menawarkan. Akhirnya kita ngangkat dua tangan, kemudian si bakhurnya diputarkan, dikelilingkan ke seluruh tubuh kita. Terus ada toko-toko di Mekah, di Madinah, di dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang menjual bakhur. Itu sebagai contoh ada bakhurnya yang selalu dibakar di sana, mengepul seperti bau kemenyan. Padahal itu bakhur untuk mewangikan, mewangikan pakaian. Dan disunahkan kain kafan sebelum dipakaikan ke mayat juga diwangikan dulu dengan bakhur. Tapi orang-orang jahil, orang-orang bodoh dari Asia Tenggara termasuk dari Indonesia pas pergi ke sana, tuh di sana juga disengit kemenyan. Para ulama juga dipakai menyengit kemenyan, baunya kemana-mana. Jadi dalil tuh. Padahal itu bukan kemenyan tapi apa? Bakhur untuk mewangikan. Kalau umpamanya di sana ada majlis pertemuan para ulama, itu sebelum memulai pertemuan atau pembicaraan diedarkan dulu bakhur. Jadi dimasukkan dulu ke dalam sorban biar wangi jenggotnya, kemudian diasapi jadi wangi gitu ya. Dulu di Indonesia ada salah seorang pejabat Saudi yang ditugaskan di Indonesia. Suatu saat saya bertamu ke dia. Begitu bertamu langsung ditawarkan, nih bakhur mau? Saya bilang bolehlah untuk menghargai. Bari jeung nahan nafas. Da bau teh kata saya mah ya. Itu bakhur. Kata Syekhul Islam, kalau pakaian itu sudah putih bersih, maka bakhur dan air dingin lebih bermanfaat bagi dia. Kalau sudah putih bersih, enggak perlu dicuci lagi, tinggal diwangikan saja. Tapi kalau baju tersebut kotor, maka sabun dan air panas lebih bermanfaat bagi pakaian tersebut. Itu kata Syekhul Islam. Lalu beliau Syekhul Islam berkata kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, bagaimana kalau pakaian itu selalu kotor? Maka kalau pakaian kotor, yang lebih dia butuhkan apa? Sabun dan air panas untuk membersihkan. Sabun dan air panas itulah istighfar, dan bakhur tadi itulah apa? Tasbih. Jadi kalau bagi jiwa yang bersih, maka yang dibutuhkan apa? Tasbih. Tapi kalau bagi jiwa yang kotor, banyak dosa, yang lebih dia butuhkan apa? Istighfar. Dan kebanyakan jiwa manusia bersih apa kotor? Kebanyakan kotor karena noda dan dosa. Maka jawaban ini menunjukkan istighfar lebih utama daripada tasbih, karena lebih dibutuhkan oleh setiap muslim, khususnya pada zaman kita sekarang di mana kerusakan, kemungkaran, fitnah, syahwat itu menerpa kita secara bergelombang, secara dahsyat, tanpa bisa kita hindari, tanpa bisa kita tolak, yang menyebabkan kebanyakan dari kita banyak yang terjerumus ke dalam noda dan dosa sehingga mengotori jiwa. Sehingga istighfar lebih dibutuhkan daripada tasbih oleh manusia khususnya pada zaman sekarang. Inilah penjelasan yang menjadi jawaban atas pertanyaan mana yang lebih utama, istighfar atau tasbih. Jawabannya ada dua. Bagi orang yang jiwanya sudah suci, sudah bersih, tasbih lebih utama. Bagi orang yang jiwanya banyak noda, banyak dosa, banyak kekotoran, istighfar lebih utama. Kata mu'alif, wa akhtimu kitabi bil hadiyati rabbaniyati taliyah li ahli al-ilm. Saya ingin tutup kitab saya ini dengan hadiah rabbaniyah berikut ini bagi para ahli ilmu. Kata orang Sunda mah, pang bibita kajalma-jalma anu palalinter. Iming-iming bagi orang-orang yang berilmu. Apa iming-imingnya? Coba aja lihat. Dengar bukan lihat. Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas menyatakan, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Bahwa orang yang memiliki ilmu dimintakan ampun oleh segala sesuatu, sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun memintakan ampun. Semut memintakan ampun, ikan memintakan ampun, apalagi binatang-binatang lain yang lebih besar daripada itu, sebab disebut kullus syai'in, segala sesuatu. Padahal jumlah binatang, apalagi jumlah ikan yang ada di lautan, jauh lebih banyak daripada jumlah makhluk di daratan. Karena konon, saya sih belum pernah ngukur ya, konon jumlah luasnya lautan lebih luas dibanding jumlah luasnya daratan di dunia ini. 2/3 dari dunia ini konon lautan, 1/3 adalah daratan. Sehingga jumlah air itu lebih banyak daripada jumlah tanah gitu ya. Kalau ditanyakan ma wajhu istighfaril hut lil muallim, bagaimana bentuk dan kenapa, apa yang menjadi penyebab gitu ya, ikan-ikan dan binatang-binatang memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai-sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Jadi Allah solawat, para malaikat solawat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut sampai ikan, seluruhnya bersolawat. Dan makna solawat di sini adalah istighfar. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Kenapa semua makhluk memintakan ampun untuk orang yang berilmu? Ada hubungan apa? Adakah jasa yang pernah diberikan oleh orang berilmu kepada makhluk lain? Jawabnya iya. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, "Inna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hud. Fa innal ulama 'arafu bil ilmi ma yahillu wa ma yuhramu wa ausu bil ihsan ila kulli syai'in hatta ila al-madbuh wal hud." Ini kurang salah cetak. Fa'alhamahumullahu ta'ala. Atau fa'alhamallahu ta'ala al-kulla. Enggak salah cetak. Ketang. Fa'alhamallahu ta'ala al-kulla al-istighfara lahum jaza'an lihusni soni'ihim. Kata Imam Ibn Qudamah, sesungguhnya manfaat ilmunya para ulama menjangkau segala sesuatu. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan merasakan manfaat ilmu dari para ulama. Karena apa? Karena para ulama mengetahui dengan ilmunya apa yang halal, apa yang haram, dan mewasiatkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, sampai berbuat baik kepada binatang yang akan disembelih, berbuat baik juga kepada ikan, kepada burung, dan seterusnya. Coba lihat ya. Nabi SAW melarang kita memperlihatkan pisau yang akan kita pakai untuk menyembelih kepada binatang. Kita gak boleh memperlihatkan pisau itu di hadapan binatang yang akan disembelih. Umpetin dulu di belakang punggung. Nanti kalau kambing itu melihat pisau kita sudah stres duluan. Walau itu pisau tajam banget. Gak boleh. Dan tidak boleh menyembelih kambing di hadapan kambing lain. Nanti stres duluan dia. Dan itu adalah penderitaan. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar siapapun di antara kita yang mau menyembelih, maka fa'ahsin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah atau lakukan penyembelihan itu dengan cara yang baik, dan ndaklah dia menajamkan pisaunya agar cepat prosesnya dan tidak terlalu lama menyakiti binatang yang akan disembelihnya. Asah dulu yang tajam. Bila perlu coba dulu. Bukan ke tangan kita, ke apa aja, ke rambut gitu ya. Nah, terus kalau umpama menyembelihnya dengan yang tumpul, wah digesel-gesel terus gitu ya. jajaretean itu embe. Putus uratnya tidak, sakitnya iya. Itu hal yang terlarang. Lalu sabda Nabi ini kan ilmu. Disampaikan kepada para sahabat. Oleh para sahabat disampaikan ke para ulama, murid-muridnya. Ditulis dalam kitab-kitab mereka. Diajarkan oleh para ustadz, para da'i, para mubalik, para kiai di masjid, di pesantren. Diajarkan kepada orang umum. Akhirnya orang umum tahu kalau menyembelih gak boleh begini-begini. Harus diperlakukan secara baik si binatang yang akan disembelih tersebut. Termasuk Nabi SAW melarang kencing di tempat-tempat tertentu. Salah satunya kencing di tempat yang ada lubang semut, lubang jangkrik, lubang binatang dan yang sejenisnya. Kita atau orang yang tahu hadis itu ke gunung, cross country umpamanya, hiking atau yang sejenisnya, kebelet pipis. Gak ada WC umum kan? Cari apa? Cari pohon. Kemudian dia mau kencing di balik pohon. Pas mau kencing di dalamnya, di bawah ada lubang jangkrik. Ingat kepada hadis Nabi SAW, oh gak boleh, gak jadi dimasukkan lagi. Cari lagi yang aman. Setelah aman gak ada apa-apa, cerwe didinya. Ya. Selamatlah binatang. Tapi orang nakal, dulu saya waktu kecil punya kawan-kawan. Kawan-kawan nih, bukan saya. Main di kebun tuh. Terlihat ada lubang jangkrik atau kasir. Dia berusaha bagaimana caranya agar jangkrik itu keluar. Mau dicangkul gak ada cangkulnya. Apa yang terjadi? Dikencingin ya. Tidak ingin kencing juga dihejen-hejenkan. Apa bahasa Indonesia dihejen-hejenkan? Dieden-edenkan. Akhirnya dikencingi. Atuh jangkriknya keluar dalam keadaan basah kuyup dan mabok teler. Baru aja ditangkap. Madarat itu ke jangkrik. Karena apa? Karena gak tahu ilmu. Jadi kita lihat manfaat ilmu dari para ulama terasa termasuk oleh para binatang. Maka Allah mengilhamkan kepada para binatang untuk beristighfar bagi orang-orang yang berilmu. Sebagai balasan atas kebaikan dari ilmunya para ulama tersebut. Itulah yang menjadi penyebab. Seluruh makhluk yang lain beristighfar bagi orang-orang yang berilmu. Qultu, aku berkata, kata si muallif, poin ini terus terang saya enggak setuju ya. Enggak apa-apa, sebab yang ngarang ini bukan ulama kok. Bukan ulama yang masyhur, tetapi isi yang tadi kita bahas sejak awal bagus. Tapi poin ininya akan saya bacakan, tapi terus terang enggak setuju. Kata dia muallif, warubbama yashmulu dhalika aydan wallahu a'lam ulama'ul muslimin al-akademiyin alladhina yad'una ila himayatil bi'ah wa muharabatil talawuth wa himayatil hayawan minal inqirad ammal ulama' min ghairil muslimin fala yashmuluhumul istighfar. Kata dia, kadang-kadang hadis tadi mencakup juga wallahu alam. Ini dia juga tidak yakin pakai wallahu alam di awalnya. Mencakup ulama-ulama kaum muslimin al-akademiyin, ulama para apa? Akademisi muslim yang mendakwahkan kelestarian lingkungan dan memerangi polusi serta perlindungan hewan-hewan dari kepunahan. Jadi para akademisi, para kaum intelektual muslim yang menyerukan untuk pelestarian lingkungan, memerangi pencemaran gitu, talawuth, polusi dan perlindungan terhadap binatang-binatang tertentu dari kepunahan, maka orang-orang ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tadi memperoleh istighfar dari para binatang. Ya mudah-mudahan aja bener lah, gak apa-apa. Adapun para akademisi yang non-muslim, kan banyak di Eropa, di Amerika ada yayasan-yayasan penyayang binatang, ada juga yang penyayang lingkungan, itu bagus dari satu aspek. Tapi kebablasan karena tidak memakai konsep syar'i di dalam melaksanakan keinginan mereka. Sampai ketika saya di LIPI dulu ada jadwal rutin saya setiap hari Senin. Lalu saya membahas salah satu hadis, apabila kita sedang sholat lalu ada ular, bunuh dulu ular itu, gitu ya. Kemudian lanjutkan sholat. Langsung ada protes, itu penyayang binatang. Apa dosa ular itu Pak Ustaz? Sampai dibunuh. Loh, saya bilang bukan karena dosa, tapi berbahaya, bisa membunuh kita, bisa mencelakai kita, mematuk kita, gitu ya. Sampai karena bahayanya, walaupun di dalam sholat harus dibunuh, apalagi di luar sholat. Dia memprotes lagi. Ular, kata dia, kalau gak diganggu, gak mungkin matuk tuh. Mungkin matuk itu karena diganggu aja, salah kita-kita sendiri, kata dia. Makanya jangan salahkan ularnya kalau mematuk, tapi salahkan kita karena diganggu. Saya jawab lagi, kita tidak bermaksud mengganggu. Ular lagi nongkrong di sana, kita sekedar lewat. Tapi lewatnya kita di hadapan dia dianggap oleh dia sebagai gangguan. Sehingga terjadilah kesalahpahaman antara kita dengan ular. Ada misunderstanding antara kita dengan ular. Kita enggak bermaksud mengganggu, cuma ingin lewat. Si ular menganggap itu merupakan gangguan. Cok, tema cok. Gitu ya. Daripada ini terjadi dan pasti terjadi. Coba umpama anak-anak kecil lagi main bola, belowong, si bolanya tuh ke daerah rerumputan yang agak banyak alang-alangnya. Di sana ada ular. Anak itu tidak bermaksud mengganggu ular, enggak tahu-tahu acan di sana ada ular, gitu ya. Sekedar untuk mengambil bola, tapi ular yang ada di sana merasa terganggu. Pas mengambil bola, ada ular di sana, cok, dipacok, dipatuk. Akhirnya mati si anak itu, terkena racunnya. Daripada anak yang mati, daripada manusia yang mati, mending ular yang mati. Jadi adanya kesalahpahaman antara ular dan manusia mengakibatkan timbulnya peristiwa dipatuknya manusia oleh ular. Daripada itu terjadi, lebih baik ular aja sudah yang dibunuh. Nah, setelah dikasih info seperti itu, dia diem, gak bisa berargumentasi lagi. Jadi memang bagus adanya publikasi dan ajakan untuk melestarikan alam dan memerangi pencemaran baik udara, air, sungai atau yang lain-lainnya, serta perlindungan terhadap hewan-hewan langka dari kepunahan. Tapi apakah mereka itu termasuk orang-orang yang bisa memperoleh istighfar dari hewan-hewan yang diperjuangkannya? Wallahu a'lam bishawab. Inilah akhir dari pembahasan fasal yang ke-11, dan ini merupakan akhir pembahasan dari seluruh isi kitab ini. Selesai sudah pembahasan kitab Riyadul Mustaghfirin sampai di sini, sehingga nanti sore insyaallah kita akan memasuki pembahasan kitab yang kedua sampai akhir dari daurah ini dengan judul Dumu'us Shalihin. Sesi kedua sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan, saya dululah yang mau bertanya, dan ketika saya bertanya dan jawabannya benar, hadiahnya ini ya. Faisal, orangnya dulu jawab, jangan tidur melulu. Pertanyaan ya, sebutkan Faisal tiga saja di antara faedah istighfar. Jangan nyontek, kalau di sekolah awal. Tiga aja faedah istighfar, apa aja sebutkan. Ayo, nih. Jawab dulu. Apa? Satu, terampunnya dosa. Dua, hilangnya dosa. Iya, terampun. Iya, terampun itu artinya hilang dosa eta-eta kene. Dua. Apa ya? Membuat derajat orang tua di surga itu naik. Tiga. Ayo, apa satu lagi? Tanggung enggak? Justru dua tanggung. Ayo, satu lagi. Kalau dua enggak dikasih. Apa? Bisa menurunkan hujan karena istighfar. Barakallahu fi. Ayo, kasihkan. Cung, siapa lagi cung yang mau? Ahwat. Ngacung dulu, sok. Nanti setelah ditentukan orangnya baru pertanyaannya. Nanti kalau pertanyaannya dulu berebut. Sekarang dulu, ngacung, sung, siapa setelah ada tunjuk oleh panitia di sana. Ayo cung, masa gak ada yang siap? Ayo, gak boleh nyontek, buku ditutup. Sudah? Sudah ada yang ditunjuk? Sudah, ya. Ya, enggak perlu disebut namanya, nanti diincer. Iya, pertanyaan untuk akhwat dengan hadiah susu kambing plus madu. Maksudnya madunya udah ada di dalamnya enggak, satu botol. Pertanyaan untuk akhwat. Mana yang lebih utama? Tasbih atau istighfar dan apa alasannya? Ayo. Sok, rinci. Bagi kebanyakan orang zaman Kiwari, mana yang lebih utama? Bagi ukhti sendiri, mana yang lebih utama? Tasbih atau istighfar? Ngaku. Barakallahu fiik. Ayo. Susunya ya udah ya. Silakan ada pertanyaan. Kalau ada dari pendengar Roja, diungkapkan. Mana orang? Tidur. Silakan. Ya gitu. Ya gitu, yakin? Di situ tulisannya enggak ada alasannya. Kalau kemarin di hadis, di teks hadisnya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Tidak ada hal azimnya ya. Baik. Ada dua kalau begitu, saya juga kepikiran setelah itu. Tapi yang kepikiran bukan hal azimnya, tapi begini. Rata-rata istighfar yang barusan dibaca orang dalam wirid ba'da sholat. Jadi setelah beres assalamualaikum, lalu istighfar. Tapi istighfarnya lengkap. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Padahal yang benar cuma istighfar berupa astaghfirullah. Tiga kali lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarokta ya dal jalal wal ikram, hanya itu. Tapi orang kebanyakan membaca astagfirullah seusai sholat fardu dengan lengkap seperti itu, dan itu terlarang karena menerapkan satu hadis yang umum dalam momen yang muqayyad, dan itu tidak boleh. Memang Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dhunubuhu walau kana farra minaz zahab. Siapa orang yang mengatakan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa lil qayyum wa atubu ilaih, dosa-dosanya semua akan diampuni sekalipun dia dulu pernah lari dari medan perang. Ini momen umum, dia dibaca kapan saja, tapi kalau yang umum ini diamalkan dibaca pada momen yang muqayyad, maka itu tidak boleh, karena yang muqayyad sudah ada wirid tersendiri yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu astagfirullah astagfirullah astagfirullah 3 kali, lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarokta ya dzal jalal ikram. Adapun tambahan al-hal azim, maka wallahu alam apakah ada riwayatnya atau tidak, tapi riwayat yang kita temukan tanpa hal azim. Jadi astagfirullah saja. Tanpa saja ya, astagfirullah sudah cukup sampai di sana. Wallahu alam bissawab. Terakhir dari akhwat. Adakah doa secara khusus untuk suami yang sudah meninggal? Dan sampaikah doa kita? Sampai. Maksud sampai bukan pahala dari doa kita yang sampai, tapi efek dari dikabulkannya doa kita untuk orang yang sudah meninggal ada. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengajarkan doa untuk orang yang meninggal. Pertama, ketika sholat. Ketika sholat kita baca doa untuk si mayit kan, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi madkhallahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wal'barad wa'naqi min al-khataya kama yunaqa thawbul abyadu min adanas wa'abdilhu daran khairan min dari wa'ahlan khairan min ahli wa'zawzan khairan min zawji wa'adkhilul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu permintaan ampun untuk si mayit. Seandainya itu tidak ada pengaruhnya, maka tidak mungkin ini dibaca dan disyariatkan. Kedua, setelah beres penguburan, kemarin sudah kita jelaskan, ada istighfar juga untuk mayit. Setelah beres penguburan Nabi menyatakan istighfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbit au thabat fainnahul an yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini dan mintakan kepada Allah ketegaran, ketabahan, karena sungguhnya dia sedang ditanya. Ini doa dari orang yang hidup untuk siapa? Untuk orang yang mati. Seandainya doa orang yang hidup kepada orang yang mati, walaupun orang yang matinya bukan orang tua kita, anak kita, bukan saudara, terkenal-kenal acan gitu ya, tapi tetap sesama muslim, seandainya tidak ada pengaruh doa orang hidup kepada orang yang mati, maka tidak mungkin ada syariat mendoakan orang yang mati. Begitu juga ketika kita ziarah kubur, mungkin matinya udah puluhan tahun yang lalu, lalu kita berziarah ke kuburan yang ada di kuburan tersebut. Ah, doanya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikumullahikum nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu ada doa. Jadi nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, seandainya doa orang yang hidup tidak ada pengaruhnya kepada orang yang mati, tidak mungkin ini disyariatkan. Ini menunjukkan bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang mati, ya ada manfaat, ada pengaruh, tapi bukan pengaruhnya itu bukan berarti pahala doa orang yang hidup itu sampai ke orang yang mati, bukan. Tapi dikabulkannya doa orang yang hidup berpengaruh bagus kepada orang yang sudah mati. Itulah jawaban saya, termasuk seorang istri kepada suaminya yang sudah meninggal, silakan doakan si suami tersebut agar dosanya diampuni, kemudian kuburnya diluaskan, diterangkan, dibebaskan dari azab kubur dan diberi nikmat kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak masuk Islam. Iya. Ibnu Jan'an meninggal di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu, cukup dengan menyatakan Rabbighfirli khathiati yaumaddin, karena saat itu Islam belum ada, maka itu akan menghapus dosa-dosanya, dan doa tersebut menunjukkan dia mengikuti agama sebelum Islam datang. Oleh karena itu tidak disebut seandainya dia Islam dulu kemudian begitu maka akan diampuni dosa. Enggak. Karena Islam saat itu belum datang, belum ada, walaupun Rasulullah SAW sudah lahir, sudah ada, tetapi belum diangkat menjadi nabi dan belum terkena dakwah Islam. Doa agar terhindar dari bahaya syirik sebagai berikut. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu, dan seterusnya dalam kitab Riyadul Mustaghfirin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Tanpa min. Bagaimana penjelasannya? Maknanya sama. Saya tidak tahu pasti, mungkin ada kesalahan cetak, minnya terhapus gitu ya. Mungkin tanpa min tetapi minnya mahdzuf tetapi masih terkandung, disebutnya tadhammun. Jadi baik ada atau tidak minnya maka tetap maknanya terkandung. Contoh seperti umpamanya surah yang pernah kita bahas ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh Bani Adam ketika Bani Adam masih dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Lalu kata Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu mengakui aku ini Rabbmu? Dia menjawab, iya. Lalu kata Allah, antaqulu yaumal qiyamah. Tidak dikatakan alla taqulu yaumal qiyamah, tapi antaqulu. Tapi diartikan agar kamu tidak berkata pada hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin. Tidak ada lafadla tapi terkandung tadomun disebutnya. Jadi seperti itu, baik mau ada min atau tidak pada naskah hadis yang sebenarnya maknanya tetap terkandung, wallahu a'lam. Sampai di sini saja dulu, silakan istirahat agak panjang. Nanti sore ba'da salat asar kita lanjutkan lagi dengan membahas kitab baru yaitu Dumu'us Shalihin, lelehan air mata orang-orang yang soleh. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.